dan beliau adalah aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Meskipun beliau masuk ke dalam agama Islam terlambat, yaitu tahun ke-7 Hijriah, dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai membaca Ummul Quran. Telah selesai membaca Ummul Quran. Kalau kita perhatikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati Ummul Quran. Senantiasa beliau setelah selesai membaca Ummul Quran. Ummul Quran nama lain dari surat Al-Fatihah. Ummul Quran nama lain dari surat Al-Fatihah. Dan saya sering ucapkan, kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Quran? Karena di dalam surat Al-Fatihah mengandung seluruh kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Seluruh kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran, yaitu dari mulai akidah, kemudian sejarah, kemudian ahkam, hukum-hukum halal dan haram. Semuanya ada dalam Al-Fatihah. Maka disebut dia sebagai Ummul Quran, yaitu sumbernya Al-Quran atau pokok Al-Quran ataupun porosnya Al-Quran. Kemudian beliau mengeraskan suaranya untuk mengucapkan amin. Mengucapkan amin. Mengeraskan berarti beliau membacanya dengan keras. Ya, mengeraskan beliau membacanya dengan keras. Dan amin, para ulama bahasa mengatakan ismu fi'il, kata yang menunjukkan kepada perbuatan. Kata yang menunjukkan kepada perbuatan, namanya ismu fi'il. Ya, yang maknanya adalah Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Makna dari amin adalah Allahumma istajib. Fi'ilnya apa? Ammana yu'amminu. Fi'ilnya adalah ammana yu'amminu. Imam Al-Aini, seorang ulama yang mensyarah hadis, Imam Al-Aini mengatakan, at-ta'min ala wazni at-taf'il min ammana yu'amminu. Ucapan ta'min dari kata-kata taf'il, dari kata kerja ammana yu'amminu. Idza qala amin. Kalau seandainya dia mengucapkan amin. Wa huwa bil maddi wat takhfif fi jami'i riwayat wa inda jami'il qurra. Dan dia dengan amin, yaitu dengan ucapan panjang dan takhfif, yaitu tanpa ada tasdidnya, di seluruh riwayat-riwayat bacaan Al-Quran. Dan juga menurut seluruh para ahli baca Al-Quran, yaitu amin. Tadi panjang A-nya dan mim-nya tanpa tasdid. Itu namanya bilmat wa at-takhfif, yaitu tanpa tasdid, tanpa sabdu. Adapun yang mengucapkan pakai sabdu amin, itu keliru. Kata Imam Al-Aini, wat tasdidu fa lughatun syadzatun mardudah. Maka untuk dengan tasdid, dia adalah bahasa yang syadzah, yaitu menyendiri dan mardudah, ditolak. Artinya bahasanya tidak benar secara bahasa. Kalau seandainya pakai tasdid mimnya, wa min lahnil awam, dan termasuk daripada kesalahan orang-orang awam, wa huwa khata'un fil madhhabil arba'ah, dan ini adalah kesalahan menurut pendapat madhab yang empat, yaitu mengucapkan amin dengan tasdid, dengan sabdu kalau bahasa Banjarnya ya, dengan sabdu, maka ini adalah kesalahan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tulisannya seperti ini. Biar kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Tulisannya amin. Ini yang benar. Adapun yang keliru adalah ada tasdidnya. Amin. Nah, ini keliru. Yang benar adalah amin. Amin. Gitu ya. Jangan mimnya ada tasdidnya. Maka ini sebuah kekeliruan. Baik. Kemudian para ikhwah, hadis riwayat Ad-Daruqutni. Ad-Daruqutni maksudnya di dalam kitab beliau As-Sunan. Imam Ad-Daruqutni beliau mempunyai kitab namanya kitab Sunan Ad-Daruqutni. Dan Imam Ad-Daruqutni adalah seorang perawi hadis sebagaimana Imam Bukhari, sebagaimana Imam Muslim, sebagaimana Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Imam Ad-Daruqutni adalah perawi hadis. Nama asli beliau Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi. Dan beliau adalah ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Karena wafat pada tahun 385 Hijriah. Dan Imam Az-Zahabi mengatakan Ad-Daruqutni al-Imam, seorang imam, ulama, pemimpin maksudnya, al-Hafidh al-Mujawwad, seorang hafal hadis, al-mujawad, ahli baca Al-Quran, syaikhul Islam, ulamanya umat Islam, alamul jahabidah, ulama yang sangat terkenal keilmuannya, Abul Hasan, kunyahnya Abul Hasan, Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi, ya, Al-Baghdadi, berarti berasal dari kota Baghdad. Al-Muqri Al-Muhaddith, beliau ahli baca Al-Quran dan ahli hadis. Dan orang-orang dahulu itu terkagum-kagum dengan hafalannya Imam Ad-Daruqutni. Terkagum-kagum dengan hafalannya Imam Ad-Daruqutni. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Hakim, Abu Hasan sara wahidun wahidu asrihi fil hifzi wal fahmi wal wara. Abu Hasan, yaitu Imam Ad-Daruqutni, orang satu-satunya yang terkenal di zamannya dengan hafalan yang sangat kuat. Bahkan sebagian ulama ada kadang-kadang berdoa, ya, seperti misalkan kalau tidak salah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berdoa agar hafalan beliau seperti Imam Ad-Daruqutni, saking tingginya hafalannya. Jadi beliau terkenal dengan hafalan hadisnya Imam Ad-Daruqutni, dan ia menghasankannya. Hadis ini dihasankan oleh Imam Ad-Daruqutni. Hadis hasan adalah hadis yang para perawinya itu kurang kuat hafalannya. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis, maka hadis sahih terkumpul 5 syarat sehingga disebutkan sebagai hadis sahih. Yang pertama, ittisalus sanad, sanadnya nyambung, ya, dari mulai perawi hadis sampai kepada Rasulullah nyambung. Perawi hadis, gurunya mendapatkan riwayat dari gurunya, gurunya mendapatkan riwayat dari gurunya, mendapatkan riwayat dari tabi'ut tabi'in, mendapatkan riwayat dari tabi'ul tabi'in, dari sahabat sampai Rasulullah, tersambung. Ini sanadnya maksudnya tersambung. Kemudian yang kedua, yaitu yang perawi yang meriwayatkannya itu adil. Adil itu artinya adalah keadaan kepribadiannya itu bagus. Bukan ahli maksiat, bukan tukang dusta, bukan tukang judi, minum khamar, berzina, bukan. Tapi adil dia. Artinya adil itu bukan adil dalam bahasa Indonesia. Tetapi dia adalah seorang perawi yang kepribadiannya tidak tercela. Yang ketiga, yaitu dhabit. Dhabit artinya hafalannya kuat. Dari perawi-perawi yang sampai kepada Rasulullah SAW tadi, ya, maka hafalannya kuat. Nah, apabila hafalannya kurang, hadisnya menjadi hasan. Itu bedanya hadis sahih dengan hadis hasan. Apabila perawinya kurang hafalannya, misalkan hanya sekedar, kalau dalam istilah ilmu keperawian itu ada namanya soduk. Soduk itu artinya hafalannya bagus tapi kurang kuat. Bagus tapi kurang kuat. Soduk namanya. Ya, soduk. Nah, kemudian syarat yang keempat, yaitu hadisnya itu tidak cacat. Tidak cacat. Kemudian syarat yang kelima, hadisnya tidak syadz atau menyendiri. Berbeda dengan riwayat-riwayat lain. Ini lima syarat sampai mendapatkan hadis yang sahih. Ya. Nah, itu bedanya hadis hasan. Hadis hasan adalah apabila perawinya apa tadi? Kurang hafalannya. Ini dia. Makanya Imam Ad-Daruqutni cuma menghasankannya. Karena memang di dalam sanadnya ada perawi-perawi yang lemah hafalannya. Ya. Serta riwayat Al-Hakim dan dia mensahihkannya. Imam Al-Hakim rahimahullah mensahihkan hadis ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini lemah. Hadis ini yang kita baca barusan sekarang ini lemah. Kenapa? Karena di dalamnya ada seorang yang bernama Ishaq bin Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim ini adalah perawi yang lemah. Bahkan Ishaq bin Ibrahim kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, soduqun yahimu kathiran. Seorang perawi yang jujur dia, tapi suka salah meriwayatkan hadis. Jadi antara kejujuran dengan suka salah itu beda. Orang mungkin ahli ibadah, tapi kalau lagi sisi hafalannya kurang. Nah itu namanya mungkin soduk. Ya. Ahli ibadah dia, ahli masjid, ahli ibadah, mungkin muadzin, mungkin imam. Tapi kalau hafalannya kurang. Ini namanya soduk. Sodukun yahimu kathiran. Seorang perawi yang jujur, baik, tapi sering salah dalam meriwayatkan hadis. Tepuntal-puntal bahasa kita. Ya, hafalannya kurang kuat. Nah ini Ibrahim ibn Ishaq bin Ibrahim. Oleh karenanya hadis ini para ikhwah lemah. Tetapi riwayat selanjutnya, hadis yang ke-305 yang membuat dia menjadi sahih. Ya. Saya baca hadis yang ke-305, Wali Abi Dawud wa Tirmidzi min hadis Wa'il bin Hujur nahwuhu. Dan di dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadis Wa'il bin Hujur sama seperti itu. Nah, hadis yang ke-305 inilah yang menguatkan hadis 304. Nah, itu dia. Jadi kalau dalam ilmu hadis lihat ya, nomor 305. Cuma seperti itu saja penting tuh kalau dalam riwayat hadis. Cuma seperti itu saja penting. Coba lihat antum baca artinya. Dan di dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dari hadis Wa'il bin Hujur adalah sama seperti itu. Itu penting menguatkan riwayat sebelumnya di atasnya, dan untuk itulah Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkannya. Ya. Nah, kalau orang baca buku kitab Bulughul Maram sendirian enggak bisa, enggak paham. Makanya para ikhwah harus dengan guru. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang 305 bagaimana lafadznya saya bacakan ya. Enggak ada dalam buku antum. Saya bacakan. Hadis lafadznya kira-kira sama enggak? Coba perhatikan. An Wa'il bin Hujur. Kalau hadis 304, sahabatnya siapa namanya? Abu Hurairah. Ya, 304 dari Abu Hurairah. Kalau 305 dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW juga. Dari Wa'il bin Hujur qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladh-dhalin faqala amin wa madda biha sautahu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladh-dhalin. Kemudian beliau mengucapkan amin, memanjangkan suaranya. Nah, ini riwayat 305. Yang merupakan penguat untuk hadis 304. Maka coba antum lihat di catatan kaki 304 disebutkan di situ sahihun dengan syawahid. Apa arti sahih dengan syawahid? Hadis itu sahih, tapi karena ada penguatnya. Ini hadis Abu Hurairah. Ya. Hadis Abu Hurairah nomor 304. Tadi ada perawi namanya Ishaq bin Ibrahim. Dia perawi yang jujur tapi sering salah dalam periwayatannya. Baik. Kemudian ada hadis, siapa sahabatnya? Wa'il bin Affan. Wa'il bin Hujur. Ya, hadis ini sahih, enggak ada pembicaraan para ulama, sahih. Dan maknanya sama dengan hadis Abu Hurairah. Sama. Dalam ilmu hadis, hadis yang sahabatnya beda, tetapi semakna dengan hadis yang lain, maka hadis ini disebut dengan syahid. Dalam bahasa Indonesianya sebagai saksi penguat. Makanya disebutkan di situ sahih dengan syawahid. Syawahid itu jamak dari syahid. Syawahid jamak dari syahid. Saya ulangi ya, perhatikan baik-baik. Hadis Abu Hurairah nomor 304 dia lemah. Kenapa? Lemah, tulis ganal-ganal, lemah. Ya, kenapa? Karena ada Ishaq bin Ibrahim. Ya, dia beliau seorang perawi jujur, bagus. Tapi hafalannya kurang, lemah hafalannya. Nah, ini hadis 304. 305 ada hadis dari sahabat bernama Wa'il bin Hujur. Sahabatnya beda kan? Sahabatnya beda, ya. Nah, tetapi isi hadisnya antara 304 hadis Abu Hurairah dengan hadis Wa'il bin Hujur, isi hadisnya sama tidak? Sama. Hadisnya yang saya bacakan tadi, bahwa Wa'il bin Hujur mendengar Rasulullah SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin, dan memanjangkan bacaannya, aminnya panjang. Hadisnya sama dengan hadis Abu Hurairah. Nah, lihat, apabila ada dua hadis dari dua sahabat yang berbeda, dan maknanya sama, maka hadis yang satu disebut sebagai syahid. Jamaknya syawahid. Paham sekarang? Oh, nyaman di sini sekarangnya. Jamaknya apa? Syawahid. Ya? Itu dia. Kalau Ustaz, apa pengertian syahid? Hadis. Catat. Hadis. Syahid adalah hadis dari sahabat yang berbeda dan menguatkan hadis lainnya. Hadis dari sahabat yang berbeda dan menguatkan hadis yang lainnya. Yang semakna. Nah, jangan lupa, yang semakna. Ini istilah dalam ilmu mustalah hadis. Syahid. Ada istilah lain sedikit ya, ilmu mustalah hadis enggak apa-apa. Syahid sudah kita pelajari. Ya. Ada istilah lain mutaba'ah atau mutabi', lebih tepatnya mutabi'. Mutabi'. Ya. Mutabi' itu apa? Jalan pada sebuah hadis yang menguatkan jalan lainnya. Jalan pada sebuah hadis yang menguatkan jalan lainnya. Itu namanya mutabi'. Saya beri contoh. Perhatikan baik-baik. Ini sedikit agak ke ilmu mustalah hadis. Tapi tidak mengapa, karena kita akan belajar fikih hadis. Ada namanya mutabi'. Tadi syahid, tadi sudah paham syahid? Paham ya? Itu fungsinya penting itu. Kalau ada syahid, maka hadis yang asalnya lemah, gara-gara ada syahidnya, jadi kuat. Asalkan ada syaratnya. Hadis ini yang lemah tadi bukan palsu. Kalau palsu gak bisa ditolong. Palsu ya sudah palsu. Atau hadisnya bukan lemah sekali. Dhaif jiddan. Gak bisa ditolong. Paham ini? Paham ya, Pak Ikhwah? Jadi yang ditolong ini hanya lemah atau hasan. Sehingga kalau ada penguatnya dia menjadi sahih. Paham? Baik. Nah, yang penguatnya ini kalau dari sahabat yang berbeda dan semakna hadisnya, maka ini disebut apa? Syahid. Tapi syarat juga, syahidnya harus kuat. Jangan sama-sama lemah. Paham? Ya? Ini penguat hadis. Nah, sekarang ada namanya mutabi'. Mutabi' ini apa bedanya? Begini. Ini sanad hadis ya. Sanad hadis. Pertama yang meriwayatkan hadis adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian turun kepada sahabat. Sahabat. Ya. Kemudian turun kepada tabi'i. Turun kepada tabi'ut tabi'i. Turun kepada syekh. Turun kepada perawi hadis. Perawi hadis itu siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, dan semisalnya. Ini namanya apa? Sanad. Ini adalah namanya pohon mata rantai perawi hadis atau syajaratul isnad. Baik. Di sini ada hadis misalkan. Ya, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ini riwayatnya begini. Ada penguat hadis ini mungkin ada kurang lemah di sini. Entah terputus, tapi ada penguat. Penguatnya dari sisi misalkan ini. Ada seorang tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Yang meriwayatkan hadis dengan jalan lain. Ya, dengan syekh yang lain. Kalau ini syekh Bukhari, imamnya Imam Bukhari. Kalau di sini Imam Muslim. Nah, riwayat ini hadisnya sama. Hadisnya sama. Tapi kalau cuma pakai satu sanad ini, hadisnya lemah. Tapi ketika ditambah dengan ini, menjadi kuat. Ini yang disebut dengan apa? Mutabi'. Apa bedanya Ustadz dengan apa tadi? Syahid. Kalau syahid tadi pada derajat mana? Sahabat di sini. Kalau di bawahnya disebut apa? Mutabi' atau tabi', sama saja. Fungsinya semuanya untuk apa? Menguatkan hadis. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi kalau dilihat cuma sini, ini lemah. Lemah. Tapi ketika ada penolongnya, ada seorang yang meriwayatkan hadis. Dan ini beda. Syekhnya di sini beda. Misalkan riwayat Abu Daud. Di sini riwayat Ibnu Majah misalkan. Di sini bersatunya di sini. Ke atas sama. Bersatu di sini, ke atas sama. Itu ini disebut apa? Mutabi' atau tabi'. Artinya yang mengikutinya. Untuk menguatkan hadis di atas ini. Paham sekarang? Kalau syahid tadi di kalangan sahabat. Ya, sahabat beda. Sahabatnya berbeda. Paham ya para ikhwah? Nah, makanya hadis yang kita baca tadi sahih tapi dengan syahid. Dengan syahid, yaitu ada syahidnya hadis dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu wa ardhah. Taib, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, karena hadisnya sahih, kita ambil hukum. Kalau hadisnya lemah, kita tinggalin. Enggak ada hukum pada hadisnya sahih, kita ambil hukum. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya ucapan amin untuk imam setelah membaca Al-Fatihah. Ucapan amin setelah membaca Al-Fatihah. Ya. Dan itu dengan mengeraskan suaranya. Dan ini pendapat jumhur, yaitu mazhab Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, dan selain mereka. Pendapat jumhur ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pendapat mazhab yang lain, yaitu dianjurkan melirihkan bacaannya. Melirihkan bacaannya. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah mengeraskan aminnya. Jadi imam ketika sudah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, imamnya pun mengeraskan bacaannya. Ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian juga pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya makmum dan orang yang salat sendirian juga membaca amin. Setelah bacaan aminnya imam. Hadis ini juga menunjukkan bahwa makmum lebih tepatnya sih, membaca amin setelah bacaan aminnya imam. Coba kita ambil contoh. Saya mengucapkan amin, antum sebagai makmumnya ucapkan setelah aminnya saya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kan kebiasaan kan? Setelah saya aminnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ah, begitu. Ya, semestinya seperti itu. Dengan dalil hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak menyebutkan ini dalam kitab beliau Bulughul Maram. Hadis ini beliau enggak sebutkan. Dalam kitab Bulughul Maram enggak beliau sebutkan. Ya. Dalilnya yaitu hadis dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imamu fa amminu." Jika seorang imam mengucapkan amin atau telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Ini menunjukkan bahwa aminnya makmum setelah aminnya imam. Bahkan di sana terdapat fadilah. Fadilahnya luar biasa. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesungguhnya siapa yang ucapan aminnya sesuai dengan ucapan amin para malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Luar biasa kan ucapan amin. Nah, timbul pertanyaan, ucapannya amin yang sesuai dengan aminnya malaikat itu kapan? Sudah azan? Hah? Ya silakan azan dulu. Sudah? 1 menit lagi. Baik, enggak apa-apa, silakan azan. Tadi hadisnya berbunyi, "Idza ammana al-imamu fa amminu." Jika imam telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Ini menunjukkan bahwa aminnya makmum setelah aminnya imam. Kemudian hadisnya berbunyi lagi, "Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah." Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesungguhnya siapa yang ucapan aminnya sesuai bertepatan dengan ucapan aminnya para malaikat, diampuni dosanya yang telah lalu. Timbul pertanyaan, aminnya para malaikat kapan? Apakah memang setelah aminnya imam ataukah kapan? Taib ya. Kita bisa jawab pertanyaan itu dengan hadis yang lain. Sebelum saya sebutkan hadis yang lain, lihat hadisnya. Idza, jika ammana telah mengucapkan amin imam, al-imam, jika imam telah mengucapkan amin, fa di sini menunjukkan setelah, fa menunjukkan kepada setelah, maka berucapkanlah amin oleh kalian. Fa menunjukkan kepada ta'qib namanya dalam bahasa Arab, yaitu setelah ucapan aminnya imam. Baik. Sekarang ada hadis lain. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari sahabat Abu Hurairah bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Artinya, jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maka ucapkanlah oleh kalian amin. Ada perbedaan enggak? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Faqulu amin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, fa sama untuk apa tadi? Ta'qib. Ya, ta'qib setelah baca waladhdallin, bukan setelah aminnya imam. Setelah membaca waladhdallin, maka ucapkanlah oleh kalian, ditunjukkan kepada siapa ini? Makmum. Ditunjukkan kepada makmum, ucapkanlah oleh kalian amin. Kira-kira ada pertentangannya enggak? Hah? Angkat tangan yang mengatakan ada atau tidak. Apa pendapatnya, Pak? Ada. Ada atau tidak? Ada. Mana adanya? Nah, itu perbedaannya. Ya. Kalau ini setelah aminnya imam baru makmum mengucapkan amin. Kalau ini setelah bacaan imam waladhdallin baru langsung mengucapkan amin. Berarti ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan, berarti antara aminnya imam dengan aminnya makmum kalau memakai riwayat ini sama-sama. Ya, sama-sama. Ada yang mengatakan tidak ada perbedaan? Ada yang mengatakan tidak ada perbedaan? Baik. Kalau tidak ada perbedaan, ini riwayat digunakan cara memahaminya. Dan yang terkenal di kaum muslimin sekarang ini. Lalu riwayat ini dikemanakan? Yang kita lakukan sekarang apa? Ini. Ya tak? Lalu riwayat ini bagaimana memahaminya? Maka jawabannya riwayat ini, yang kita amalkan ini. Dan aminnya para malaikat setelah waladhdallin. Aminnya para malaikat setelah waladhdallin. Diampuni dosanya yang akan yang telah lalu. Tapi Ustaz, riwayat ini gimana? Riwayat ini maksudnya adalah jika imam memulai amin, maka ucapkanlah juga amin. Jadi di sini bukan kata telah, tetapi memulai. Jika imam memulai mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Bertentangan enggak dengan riwayat situ? Tidak. Begitu cara memahaminya. Paham? Ya, berarti Ustaz bujur aja mulai dahulu kita. Mujur aja, siapa yang mengatakan salah? Saya dari tadi tidak mengatakan salah. Cuma ingin nyoba kalau aminnya setelah aminnya imam gimana gitu loh. Ingin nyoba aja. Saya enggak mengatakan salah kan? Ya. Itu dia. Ingin nyoba saja. Ya. Nanti dikira Masjid Imam Syafi'i bawa ajaran hanyar. Wahabi pulang. Kanyang sudah kita itu. Ada WA sampai ke ulun, Ustaz bujurkah kalau sholat di Masjid Imam Syafi'i itu dibayar 1 juta? Sugih Ustaznya tuh. Ya, ini dia. Jujur banyak orang-orang di luar Banjarmasin yang ngelamar ke saya, bukan ngelamar saya, ke saya. Ustaz, di Masjid Imam Syafi'i ada gawian kah? Bahasa Banjarnya begitu. Karena terkenal Masjid Imam Syafi'i, terkenal dengan royalnya. Mudah-mudahan itu pertanda baik. Mana ketua kita mana? Baik, ya, ini para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dari tadi kita hampir satu jam cuma amin-amin aja. Ya, begitulah menuntut ilmu. Ya, begitu menuntut ilmu. Jadi, antum nulisnya apa dari tadi? Ya, harus ditulis ya, supaya tidak lupa. Taib, tulis saja. Ada sebuah riwayat yang menunjukkan ucapan amin, amin makmum setelah ucapan amin para malaikat. Setelah ucapan amin imam. Saya ulangi. Ada sebuah riwayat sahih yang menunjukkan ucapan amin makmum setelah aminnya imam. Setelah aminnya imam. Sudah itu. Dan terdapat riwayat lain sahih ucapan amin makmum setelah walad dhalin. Setelah walad dhalin. Dan kedua riwayat ini tidak ada pertentangan. Kedua riwayat ini tidak ada pertentangan. Saya ulangi. Ada sebuah riwayat sahih yang menunjukkan bahwa ucapan amin makmum setelah aminnya imam. Dan ada riwayat sahih lainnya, ucapan amin makmum setelah ucapan walad dhalin. Nya imam. Setelah walad dhalinnya imam. Dan tidak ada pertentangan di antara dua riwayat ini. Tidak ada pertentangan di antara dua riwayat ini. Tidak ada pertentangan di antara dua riwayat ini. Karena yang dimaksud adalah makmum mengucapkan amin ketika imam memulai ucapan amin. Makmum mengucapkan amin ketika imam memulai ucapan amin. Nah, itu dia. Jadi tidak ada pertentangan dalam dua riwayat ini. Jadi jangan dirubah-rubah nanti. Ya, sama seperti biasanya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maka makmum langsung mengucapkan apa? Amin. Ustaz, kada kedengaran aminnya imam? Kayak apa? Maka yang menjadi ukuran waladhdallinnya. Kita beranggapan imam tetap mengucapkan apa? Amin. Mau terdengar oleh kita atau tidak. Apalagi di zaman dulu tidak ada mikrofon. Tidak ada pengeras suara. Ya. Mungkin amin, coba bayangkan antum, sekitar 124 ribu sahabat Nabi. Kalau seandainya sholat di Masjid Nabawi kan penuh tuh. Sedangkan dulu tidak ada pembesar, pengeras suara. Bagaimana? Mungkin aminnya apa? Estafet gitu. Ya, aminnya estafet. Mungkin yang di sini sudah salam, yang di sana baru bangun dari sujud misalkan. Atau baru duduk di tahiyat, karena estafet gitu. Dulu tidak ada apa? Pengeras suara. Nah, ini. Makanya ada namanya al-muballigh. Sampai sekarang di Masjid Nabawi ada. Dan di Masjidil Haram ada al-muballigh. Al-muballigh itu artinya yang menyampaikan suara imam. Ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, maka muballighnya mengucapkan Allahu Akbar. Itu namanya muballigh. Sebenarnya di zaman sekarang sudah tidak perlu lagi itu. Tapi karena sudah jadi tradisi, akhirnya sudah dibiarkan. Ya, mubaligh itu fungsinya orang yang di belakang imam yang tidak sampai suara imam, dia yang menyampaikan ke belakang. Jadi Ustaz, kalau makmumnya banyak dulu enggak ada pengeras suara, mubalighnya banyak. Iya, banyak. Ya, banyak. Dan itu bisa terjadi di zaman kita sekarang. Kalau listrik mati, genset habis bensinnya, habis solarnya, nah, itu bisa dipakai muballigh. Ya, seperti itu. Itu namanya apa? Muballigh. Yang menyampaikan suara imam, takbirnya imam. Yang bahaya muballigh pas mengantuk. Ya, itu dia. Cukup? Ya, kita baca hadis selanjutnya. Hadis yang ke-306. Wa an Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fa qala inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani shay'a fa'allimni ma yujzi'uni minhu qala subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sungguh saya ini tidak bisa menghafal satu ayat pun dari Al-Qur'an, maka ajarilah aku sesuatu yang cukup bagiku tanpa harus menghafal Al-Quran. Beliau bersabda, katakanlah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, maha suci Allah, segala puji hanya bagi Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadai selain Allah, dan Allah maha besar, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah, yang maha tinggi lagi maha agung. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud serta An-Nasai disahihkan oleh Ibn Hibban, Ad-Daruqutni serta Al-Hakim. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa nama aslinya Abdullah bin Abi Aufa. Abu Aufa itu kunyah. Sedangkan nama bapaknya berarti Al-Qamah. Jadi Abdullah bin Al-Qamah. Karena Abdullah bin Abi Aufa, Abu Aufa itu kan kunyah, abunya Aufa. Artinya bapaknya Aufa. Berarti kunyah bukan namanya. Namanya adalah Al-Qamah bin Qais bin Al-Harith Al-Aslami. Bin Al-Harith Al-Aslami. Dan bapak ibu saudara saudari, Abdullah bin Abi Aufa dan bapaknya Abu Aufa, ya, bapaknya kunyahnya Abu Aufa, ini dua orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Abdullah bin Abi Aufa dan Abu Aufanya, sang anak Abdullah namanya, bapaknya siapa namanya? Abu Aufa. Anaknya namanya siapa? Abdullah bin Abi Aufa. Berarti bapaknya siapa? Abu Aufa. Abdullah anaknya, Abu Aufa bapaknya. Dua orang ini pernah ikut namanya Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan itu adalah ketika tahun ke-6 Hijriah, 5 tahun Nabi Muhammad SAW berhijrah kota Madinah, beliau bermimpi. Sesudah 5 tahun beliau bermimpi bahwa beliau masuk Masjidil Haram, kemudian mengerjakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Artinya beliau bermimpi umrah. Wa ru'yal anbiya haqqun. Dan mimpinya para nabi itu benar adanya. Bukan seperti mimpi-mimpi kita. Ya. Aku bermimpi setelah menikahinya. Ya. Ini bisa bujur, bisa kada. Tapi kalau mimpinya para nabi itu apa? Wahyu. Maka beliau bermimpi. Maka tahun ke-6 beliau sebelum berumrah ngutus utusan. Yang diutus pertama kali dipilih Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ada alasan yang beliau tidak bisa pergi ke Mekah. Untuk memberitahu kepada kota Mekah bahwasanya kami Rasulullah dan para sahabat dari kota Madinah ingin datang bukan perang, tapi ingin umroh. sebaik-baik kami. Karena kan Ka'bah milik semua manusia. Maka yang diutus akhirnya Utsman bin Affan. Datang ke kota Mekah memberitahukan bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya akan datang ke kota Mekah dalam rangka berumrah. Tetapi ternyata Utsman bin Affan ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai-sampai disebutkan ada semacam isu bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Nah, makanya Rasulullah SAW ketika itu sampai ke sebuah tempat di bawah pohon, namanya pohonnya adalah Ridwan. Sekitar 150 km sebelum masuk kota Mekah. Nah, disitulah beliau akhirnya membaiat. Membaiat para sahabat akhirnya membaiat. Bahwasanya saya berani mati untuk mengambil darahnya Utsman. Mereka itu adalah orang-orang pengkhianat. Ya. Orang datang ke sana ingin benar-benar mengadakan perjanjian aman, tetapi malah dikhianati, dibunuh. Ya. Akhirnya, bahkan Rasulullah SAW juga waktu itu mengatakan, ketika beliau membaiat, kemudian beliau dengan tangan beliau sendiri, ini atas baiat Utsman. Karena Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang disayang oleh Rasulullah SAW. Itu disebut dengan baiat Ridwan. Dan baiat Ridwan, Abdullah bin Abi Aufa, Abdullahnya dan Abu Aufanya ikut dua-duanya bai'atul ridwan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abi Aufa di kota Madinah terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ketika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau pergi ke Kufah, ke Irak dan meninggal di Kufah. Dan beliaulah sahabat terakhir yang meninggal di Kufah. Sahabat terakhir yang meninggal di Kufah. Dan beliau meninggal pada tahun 87 Hijriah. Umurnya hampir 100 tahun. Abdullah bin Abi Aufa. Baik, kita lanjutkan. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sungguh saya ini tidak bisa menghafal satu ayat pun dari Al-Qur'an. Tidak bisa menghafal satu ayat pun dari Al-Qur'an. Maksudnya dia susah untuk menghafal satu ayat dari Al-Qur'an. Ya. Maka ajarilah aku sesuatu yang cukup bagiku tanpa harus menghafal Al-Qur'an. Maksudnya, ajarilah aku bacaan selain Al-Quran yang aku bisa baca tatkala sholat selain Al-Quran. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini derajatnya hasan. Derajatnya hasan. Ya, karena tadi ada perawi yang lemah apa? Hafalannya. Baik. Hadis ini menunjukkan siapa yang tidak bisa baca Al-Fatihah di dalam sholat karena terbatasnya waktu belajarnya, atau tidak mempunyai guru, atau halangan-halangan syar'i lainnya, maka pada saat itu dia boleh membaca yang disebutkan dalam hadis ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini dia, ya, boleh membaca. Pelajaran yang kedua, bacaan cuma sekali, tidak usah diulang-ulang. Jadi, Allahu Akbar, takbiratul ihram, dia tidak bisa baca Al-Fatihah karena baru masuk Islam. Misalkan begini, jam 3:30. Dia masuk Islam siang. Jam 3:30 siang zuhur. Otomatis dia harus sholat zuhur saat itu. Sedangkan dia belum bisa baca Quran sama sekali. Dia belum hafal sama sekali ayat Al-Quran. Maka tidak mengapa dia mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kalau tidak bisa terlalu panjang juga, maka apa yang dia bisa? Misalkan Subhanallah saja. Misalkan Allahu Akbar Subhanallah. Kemudian Allahu Akbar Subhanallah. Untuk sholat saat itu saja. Untuk sholat saat itu saja. Ya, itu dia. Dan tidak dianjurkan untuk mengulang-ulang. Cukup sekali. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ila aliyyil azim. Cukup sekali. Kemudian, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu permasalahan tentang siapa yang tidak bisa membaca Al-Fatihah sama sekali. Ini bagaimana caranya? Ya, tidak bisa membaca Al-Fatihah sama sekali. Maka perhatikan baik-baik. Kalau dia tidak hafal Al-Fatihah, maka wajib baginya untuk belajar. Wajib baginya untuk belajar. Kalau sudah belajar tidak sanggup, gugur kewajibannya. Belajar, enggak sanggup, enggak hafal-hafal, gugur kewajibannya. Karena Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baik. Itu kira-kira para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, orang yang mohon maaf yang bisu, bagaimana salatnya? Maka baca sesuai dengan kemampuannya. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kalian dengan sebuah perintah, kerjakan semampu kalian. Ya, kerjakan semampu kalian. Jadi surat Al-Fatihah itu rukun. Tidak boleh gugur walaupun tidak mampu. Kecuali kalau tidak bisa sama sekali, baca sesuai dengan kemampuannya. Baca sesuai dengan kemampuannya. Dan itu sudah mencukupi dia membaca Al-Fatihah. Naam. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan surat-surat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam salat. Kemudian rakaat pertama, kedua bagaimana panjangnya, rakaat ketiga, keempat bagaimana panjangnya? Insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ketika sholat, apa hukumnya membaca mushaf? Apa hukumnya sholat sambil membaca mushaf dan sholatnya sholat sunnah? Maka jawabannya, baik sholat wajib atau sholat sunnah, maka tetap dijauhi pembacaan tersebut. Boleh dikatakan dia adalah makruh. Kenapa? Karena Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Maka baca sesuai dengan kemudahannya. Kalau ingin membaca yang agak lebih panjang, maka berusaha untuk hafal. Adapun sholat sambil memegang mushaf, maka ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena pertama, dia akan sibuk dengan mushafnya. Tidak melihat ke tempat sujudnya. Yang kedua, gerakannya tidak sempurna. Karena akan memegang mushaf membuat dia tidak sempurna. Adapun yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha, beliau memerintahkan budak beliau untuk menjadi imam beliau, maka pada saat itu itu adalah keadaan khusus, ya, keadaan khusus. Kalaupun seandainya boleh diumumkan, maka bagi siapa yang memang benar-benar ingin untuk memperpanjang bacaannya. Ya, wallahu a'lam. Apakah mubaligh dalam salat itu ditunjuk atau dipilih atau bersifat situasional saja? Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu ditunjuk dan dipilih dan dia keturunan. Keturunan dari dulu, ya. Dan biasanya juga termasuk di dalamnya orang-orang yang mengumandangkan azan. Ya, muadzin-muadzin itu biasanya keturunan. Ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau seandainya di zaman sekarang yang tidak memerlukan mubaligh, enggak perlu. Ya. Kecuali kalau seandainya memang diperlukan. Jadi pada satu sisi dia ditunjuk, pada satu sisi dia juga situasional. Wallahu a'lam. Apa perbedaan antara syirik dan musyrik secara istilah syar'i? Syirik perbuatannya, musyrik pelaku perbuatannya. Syirik perbuatannya, definisinya adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Musyrik pelaku dari penyamaan tersebut. Nah, itu namanya. Apa hukum bermakmum dengan imam yang sebelum mengucapkan amin, dia membaca Rabbighfirli? Jawabannya, imam tersebut melakukan perbuatan mengada-ngada dalam agama. Bahkan dikhawatirkan sholatnya tidak sah. Kalau dia berkeyakinan itu adalah sambungan dari Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Tujuannya sebenarnya sedang mendoakan orang tuanya. Rabbighfirli wali waldayya. Amin. Ini terjadi kenapa? Karena sifat yang disebut dengan istihsan atau sikap lebih tepatnya. Sikap yang disebut dengan istihsan. Menganggap sesuatu itu baik. Karena setelah kita mengucapkan waladhalin, ada aminnya yang artinya ya Allah kabulkanlah. Dan doa yang paling utama adalah mendoakan orang tua. Akhirnya dia pun sempalkan. Betulnya bahasanya begitu ya. Sisipkan. Ya. Doa yang mulia tersebut, Rabbighfirli wali walidayya. Tapi belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikhawatirkan itu menambah Al-Fatihah. Dikhawatirkan, Allahu a'lam. Apakah ada dalilnya setelah seorang imam membaca Al-Fatihah kemudian membaca Rabbighfirli? Oh, sama. Sama tadi. Bagaimana tanggapan Ustaz jika masjid Imam Syafi'i ini dianggap masjid Wahabi? Dan bagaimana menjawab tuduhan bahwa setelah kita selesai sholat, tempat kita dibersihkan seakan-akan ini najis? Dan bagaimana juga jika di masjid ini dilarang menggunakan sarung? Maka jawabannya, sikapnya biasa saja. Ada perkataan menarik dari Ustaz. Kanda Ustaz Zainin Sabri hafizahullah. Beliau mengatakan, jika kita berdakwah kemudian mendapatkan tentangan, halangan ringan, rintangan, maka nikmatilah karena Anda sedang merasakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ditentang dakwahnya, dan itu pun hanya sedikit dari yang ditentang. Begitulah Rasulullah SAW ketika berdakwah, ditentang dakwahnya, ya. Bahkan dikhawatirkan kalau dakwahnya adem ayem saja, itu kadang-kadang tidak melakukan nahi mungkar, cuma amar ma'ruf saja, nahi mungkarnya jarang, karena hanya ikut arus, ya, hanya ikut arus. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang berdakwah sebenarnya adalah yang menyampaikan Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Adapun pembersihan karpet setelah selesai sholat, maka tidak ada hubungannya dengan najis atau tidak najis, karena hanya untuk menjaga kebersihan masjid, ya, dan membersihkan masjid termasuk dari ibadah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memarahi para sahabat yang tidak memberitahukan kematian seorang wanita berkulit hitam yang biasa membersihkan masjid Nabawi. Afala adzantumuni? Kenapa kalian tidak memberitahukan aku tentang kematiannya? Hatta usalli 'alaiha, sampai aku bisa mensolatkannya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kuburan wanita tersebut dan mensolatkan jenazahnya di kuburannya yang sudah dikubur. Karena saking menghormati orang yang membersihkan masjid, ya, maka dibersihkan masjid setelah selesai kajian itu untuk kebersihan masjid, dan itu upaya menghormati syiar Allah. Bukan karena yang hadir adalah orang-orang yang najis. Na'udzubillah. Kemudian juga, apakah di sini dilarang menggunakan sarung? Siapa yang... Saya pribadi sering merasa... kenapa saya kurang memakai sarung, ya gitu. Tapi saya ingat dulu waktu di Madinah, Syekh kita, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, beliau mengatakan, kenapa Rasulullah SAW bersabda, ahabbu thiyab inda Rasulullah SAW, al-qamis. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW itu gamis. Gamis. Gamis itu adalah pakaian yang masuk, ada kepalanya masuk begitu. Karena mudah. Rasulullah SAW itu mudah dan suka kemudahan. Makhtira Rasulullah SAW baina amrain illakhtar aisaruhuma ma lam yakun isman. Rasulullah SAW tidak dipilihkan antara dua perkara, maka kecuali beliau memilih yang paling mudah selama pilihan itu bukan dosa. Paling mudah. Ya, selama pilihan itu bukan dosa. Maka saya sering merasakan, ya, memakai gamis itu lebih mudah. Langsung rasuk, langsung keluar ke masjid. Tapi kalau pakai sarung, harus lipat sana, lipat sini. Apalagi dulu ada parut. Wah, ini alhamdulillah rata. Ya, ada tas pinggang permanen dibawa kemana-mana. Melihat jempol kada kawa. Ya, berat dulu. Nah, maka agak lama. Ya, sedangkan kadang-kadang dikejar oleh komat dan semisalnya. Tapi tidak ada larangan. Bahkan saya ingin mengatakan, memakai sarung, memakai peci yang dipakai oleh orang-orang Indonesia itu lebih nyunnah di Indonesia. Karena Rasulullah SAW kana yalbasu libasa qaumih. Nabi Muhammad SAW memakai pakaian kaumnya. Pakaian kaumnya di Indonesia adalah pakai sarung, pakai baju koko, peci hitam, ataupun kopiah haji kalau di Banjarmasin terkenalnya. Dan ini semua sesuai dengan kebiasaan setempat. Dan para ulama mengatakan, al-aslu fil asya al-ibahah, asal hukum segala sesuatu, hukumnya adalah mubah. Bagaimana saja kita berpakaian, asalkan menutup aurat, dan maka ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Tetapi ingat para ikhwah, saya pernah juga ngobrol-ngobrol dengan para ustaz yang ustaz dakwah salaf di Kalsel ini. Kurang tepat dan menjadi pembicaraan apabila kita berkhutbah Jumat kemudian hanya memakai celana, kemudian memakai baju koko. Pakai celana, baju koko, peci biasa, peci kayak antum apa peci haji gitu, ya, itu seperti orang biasa. Sedangkan di masjid-masjid lain khutbah Jumat itu pakaiannya khusus, kadang pakai jubah, kadang pakai sarung, pakai baju koko tapi pakai jas, kemudian kadang pakai surban demi sebuah tugas khatib. Nah, itu sudah saya sampaikan kepada para ustadz di sini. lebih baik untuk memakai pakaian yang menunjukkan bahwa wibawa beliau sedang ingin berkhutbah. Ya, itu lebih utama. Jadi jangan heran kalau seandainya misalkan Ustaz Aiman pakai surban. Ya, pernah kan beliau khutbah pakai surban. Ya itu biasa saja. Karena memang menghormati tugas sebagai khatib pada saat itu. Ya. Wallahu a'lam. Tunggu saatnya ulun pakai surban. Barakallahu fiik wa fiik. Tolong berikan saya tips dan nasihat agar bisa cepat hafal Quran. Cepat hafal Quran dihafal. Ya, jangan dipandangi Quran, hafal Quran, hafal. Dihafal, ya. Dibaca, dibaca, dibaca. Yang pertama gini. Ikhlaskan niat itu untuk ibadah. Karena menghafal Quran adalah ibadah yang agung, pahalanya besar, di antaranya yaitu jasadnya tidak dibakar oleh api neraka, di antaranya dia akan memakai baju jubah dari sutra di dalam surga. Menghafal Al-Quran di antaranya pahalanya adalah mengangkat derajat di surga sesuai dengan batas hafalan dia yang dia miliki. Yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Akan dibacakan, dikatakan kepada penghafal Quran, bacalah dan naiklah, bacalah dan naiklah derajatmu, bacalah dengan tartil, dengan sesuai makhrajnya dan tajwidnya. Sesungguhnya kedudukanmu yang paling terakhir batasan hafalanmu yang paling akhir. Maka kalau seandainya hafalannya inna ataina, ya seitu-itu bang. Qul ya ayyuhal kafirun huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Itu pun warisan TK, warisan PAUD Imam Syafi'i. Mimbah itu seumuran kadang menambah-nambah sidin. Apa berarti di dunia seperti itu? Apakah hidupnya cuma makan, minum, bersetubuh dengan istrinya? Begitu-gitu saja? Enggak ada tambahan hafalan? Maka saya sering mengatakan, coba sehari satu ayat. Masa enggak bisa sehari satu ayat? Nun. Sehari satu ayat. Yasin. Sehari satu ayat. Masa enggak bisa? Ya, sehari satu ayat. Satu ayat, seluruh Al-Quran itu sekitar 6.200 ayat. Berarti kalau seandainya sehari satu ayat, berarti kita akan dapat 365 ayat setahun. 365 ayat bagi 6.200 sekitar 18 tahun. Yang umurnya sekarang 20 tahun, mengerjakan apa yang saya nasihatkan, umur 38 tahun Anda sudah punya 4 anak hafal Quran. Ya, hafal Quran. Satu hari satu ayat. Alif Lam Mim. Ya, masa enggak bisa? Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu satu, ikhlaskan niat. Yang kedua, dihafal. Cara menghafal adalah dibaca terus-terusan. Ini untuk penghafal baru ya, bukan muroja. Dibaca ayatnya dengan benar, baik dan benar. Jangan ada niatan menghafal sebelum membacanya dengan baik dan benar. Dan membacanya dengan baik dan benar berulang-ulang. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dibaca itu. Jadi matanya direkamkan kepada mushaf, dibaca. Jangan ada niatan untuk menghafal dulu. Berulang-ulang, kalau perlu berpuluh-puluh kali. Dibaca saja. Kalau sudah kira-kira bosan, beliuran, tutup. Mulai dihafal. Ini saya akan dia hafal. Ya, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa in apa ayatnya? Gimana? Mudzakir. Enggak, ayatnya innal Allah Subhanahu wa taala berfirman Fahal min muddakir. Fahal min muddakir. Al-Quran itu mudah, maka adakah yang menghafalnya? Dia mudah. Buktinya, ya, anak-anak yang baru-baru datang ke sini, Masya Allah, para penghafal Al-Quran luar biasa. Tapi ingat, hafalan Al-Quran bukan tujuan. Dia adalah sarana. Meskipun dia dapat pahala, tapi dia sarana. Yang paling utama adalah mengamalkan isi Al-Quran. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Inna Allaha anzala al-Qur'ana liyu'mala bih. Allah menurunkan Al-Qur'an untuk diamalkan. Tetapi yang terjadi, fattakhadhannasu qira'atahu amala. Manusia menjadikan membacanya sebagai amalan. Paham maksudnya enggak perkataan ini? Al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman untuk diamalkan. Yang terjadi, orang-orang membacanya sebagai amalan. Ada akhirnya musabaqah tilawatul Quran, hifdzul Quran. Bagus itu, tapi tidak cukup sampai di situ. Yang menjadi ukuran adalah ketika Al-Quran itu diamalkan. Wallahu a'lam. Adapun untuk murajaahnya, hati-hati yang sudah banyak hafalan harus diulang. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ta'ahadul Quran. Selalulah jaga hafalan Al-Quran. Fa innahu ashaddu tafallutan minal ibli fi iqaliha. Sesungguhnya Al-Qur'an cepat sekali hilangnya, cepat sekali kaburnya, lebih cepat daripada unta yang tidak diikat. Unta yang tidak diikat itu cepat sekali kaburnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik wa fiik. Apakah bulu kucing haram? Karena dulu pernah dengar bulu kucing haram dan tidak sah dibawa salat. Tidak sah saya kalau ada keharaman tentang bulu kucing. Yang saya tahu hadis Rasul, innama hiya minat tawafin wa tawafat alaikum. Sesungguhnya kucing-kucing itu sering berkeliaran di samping-samping kalian. Maka ini menunjukkan bahwasanya dia air liurnya tidak najis. Ya, bulunya pun tidak najis. Beda dengan anjing. Anjing air liurnya najis mughalladhah. Ya, najis mughalladhah. Dan bulunya kalau seandainya basah akibat air liurnya, maka pun najis. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya makan tulang? Antum bertanya untuk apa? Karena pernah Ustadz Fulan dalam ceramahnya mengatakan haram dan saya masih bingung dengan hal itu. Sertakan dalilnya. Kalau kebingungan maka jawabannya, makan tulang halal. Tidak ada dalil yang mengharamkan makan tulang. Ya, tidak ada dalil yang mengharamkan makan tulang. Asal hukum makanan halal. Illa ma harrama. Kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun. Kalau seandainya ya bahwa tulang tersebut adalah makanan dari bangsa jin, maka tidak menunjukkan kepada keharaman untuk makan tulang. Karena kalau tulangnya pun dimakan manusia, jinnya makan apa? Ini tidak seperti itu cara memahami dalilnya. Ya, cara memahami dalilnya. Tidak seperti itu. Tetapi yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa tulang adalah makanan dari bangsa jin. Tetapi tidak menunjukkan bahwa makan tulang haram bagi manusia. Karena keharaman memerlukan dalil khusus. Keharaman memerlukan dalil khusus. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Dan kemudian begini para ikhwah. Kita ini berhadapan dengan manusia. Tidak ada yang sempurna. Maka al-kamalu lillah wa ya'ba illa an yakuna lah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Dan Allah enggan untuk kesempurnaan tersebut kecuali hanya untuknya. Maka apabila ada seorang manusia ataupun bahkan ustadz, kiai, ustadznya sudah masyhur di tengah kaum muslimin, keliru dalam sesuatu perkara, maka begitulah kita. Bahwasanya seorang manusia, orang ustadz adalah manusia yang terkadang keliru dalam jawabannya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menjadi pembicaraan adalah begini. Kita sering mengatakan, tuntutlah ilmu dari ustadz-ustadz yang memang pantas untuk dituntut ilmunya. Disebabkan karena keilmuannya, dan disebabkan karena pemahaman yang benar terhadap agama. Ya, karena pemahaman yang benar terhadap agama. Perhatikan baik-baik perkataan saya. Disebabkan karena ilmunya, dan disebabkan karena pemahaman yang benar terhadap agama. Ilmunya tentunya berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan hadis Rasul. Yang diajarkan oleh ustadz tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini ustadz yang boleh diambil ilmunya. Dan karena pemahaman yang benar terhadap agama, yaitu Al-Quran dan hadis yang beliau ajarkan tersebut dipahami oleh para salafus saleh. Ini orang yang pantas kita ambil ilmunya. Tetapi ustadz yang memiliki seperti ini, tidak terpungkiri juga kadang keliru dalam beberapa pendapat atau dalam beberapa fatwa, jawaban atas pertanyaan. Karena tadi, kesempurnaan hanya milik Allah. Asalkan beliau mempunyai dua syarat ini, maka tetap boleh untuk diambil ilmunya. Ya, orang yang berhak untuk diambil ilmunya karena ilmunya yang benar dan karena pemahaman agamanya yang benar. Meskipun tidak menutup kemungkinan, suatu ketika ustadz ini mungkin dalam beberapa jawaban menyimpang ataupun keliru. Tetapi pemikiran dasarnya yang beliau ajarkan adalah Al-Quran dan hadis, dan yang dipahami oleh para salaf. Taib. Ada orang, ada ustadz yang ilmunya mungkin terlihat wah, hafalannya oke, ya, kemudian luar biasa, retorikanya wah, tapi pemahamannya tidak memakai pemahaman para salaf. Ini tidak cocok untuk diambil ilmunya. Lihat saja jawaban-jawabannya dan pernyataan-pernyataannya. Pasti tidak sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Maka ini tidak bisa diambil ilmunya. Ya, meskipun terkadang kaum muslimin terkelabui dengan hafalannya, terkelabui dengan retorikanya. Bagi orang-orang penuntut ilmu dan juga yang mengenal manhaj yang benar, tidak akan tertipu. Karena yang mereka jadikan ukuran adalah apa yang disampaikan. Kemudian yang disampaikan tersebut dipahami dengan pemahaman salaf atau tidak. Begitu. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz Fulan yang tadi mengatakan bahwasanya haram memakan tulang, kenapa itu dibiarkan kesalahannya, bahkan dimaafkan. Sedangkan Ustadz Fulan yang mungkin hafalannya kuat, punya kesalahan juga, ini kok tidak dibiarkan. Yang satu karena tadi dia memiliki dasar ilmu Al-Quran dan hadis dan manhajnya benar. Sedangkan yang ini tidak. Dia mungkin mengeluarkan ayat, hadis, tetapi tidak bersandar kepada Al-Quran, pemahaman para salaf. Nah, itu bedanya. Paham sekarang ya? Kenapa si fulan kita maafkan, si fulan tidak kita maafkan. Begitu cara memahaminya para ikhwah. Ya? Ustaz, dari mana kita tahu bahwa ustaz ini berpemahaman-pemahaman salaf? Mudah. Lihat apa yang diajarkan. Lihat kawan-kawannya. Lihat syekh-syekhnya. Buku rujukannya. Ya, seperti itu. Sama seperti orang-orang dahulu. Sammu lana rijalakum. Coba sebutkan perawi-perawi kalian siapa? Sama lihat. Sekarang teman-temannya siapa? Terbukti kan dari jawaban-jawaban. Maka jangan tergiur, terlena dengan banyaknya hafalan, terlihat pintar, retorika bagus, dan semisal. Tapi lihat, apa, maka saya tidak mengapa orang bilang saya Ustadz iPad kah? Karena saya ingin ngajar yang benar-benar saya yakin bahwa itu memang dari hadis Al-Quran. Dari hadis dan dari Al-Quran. Saya ingin baca benar. Sehingga hafal yang menerima ilmu dari saya pun benar-benar. Daripada dari hafalan kemudian keliru-keliru. Paham ya? Dan saya sering mengatakan, para pendakwah itu bukan setor hafalan di hadapan jamaahnya. Tetapi dia sedang mengajarkan ilmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka hati-hati. Jangan terlena. Di zaman dahulu banyak orang yang hafalannya bagus. Tetapi manhajnya menyimpang. Mengatakan baulid tidak bid'ah. Jawabannya muter-muter. Maulid, maulud. Ulama terdahulu dari imam yang empat tidak pernah mengatakan jawaban seperti itu. Ini mau ngikutin siapa? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang, kemasyhuran, popularitas membuat orang susah untuk menerima nasihat dan kebenaran. Takut ditinggal jamaah, takut dikatakan tidak pintar. Dan persis seperti masuk hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyasrifa wujuhan nasi ilaihi illa haramallahu alaihi aljannah. Siapa yang menuntut ilmu yang semestinya ilmu tersebut dituntut karena ikhlas wajah Allah, lalu dia tidak tuntut kecuali hanya karena agar wajah-wajah manusia menuju kepadanya, takjub dengannya, diacungi jempol tangan dan jempol kaki, ya, melainkan akan, tentunya jempol tangan jempol kaki bukan terjemahan hadisnya ya, melainkan akan diharamkan atasnya surga. Jadi ilmu ini harus ikhlas menuntutnya dan menyampaikannya. Dan di zaman yang serba canggih ini, kaum muslimin mulai bingung. Kepada siapa saya menuntut ilmu agama? Ya, yang jelas-jelas menolak ayat, menolak hadis. Ya, hanya sekedar ceramahnya lucu, jadi masyhur, digandrungi oleh masyarakat. Ini tidak benar para ikhwan. Bagaimana hukum orang yang sholat sunnah atau sendiri namun membaca Al-Fatihah dan bacaan surat tahiyat cuma di dalam hati? Maka jawabannya kurang tepat sholatnya. Karena yang namanya sholat, dia membaca. Lihat para sahabat Nabi. Mereka mengetahui bacaan Rasulullah dari gerakan jenggotnya Rasulullah. Berarti beliau membaca. Dan membaca bukan berarti di dalam hati. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Apakah setiap kali sholat fardu harus membaca iqamah bagi yang sholat sendirian? Dalam tanda kurung wanita, jazakallahu khairan. Ya, dianjurkan. Hukumnya disunnahkan untuk iqamah. Ya, tetapi tidak disunnahkan untuk azan. Tapi kalau seandainya ingin azan, boleh. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa mereka ketika mengimami kaum muslimin, sebelumnya dikumandangkan azan dan iqamah. Afwan, ketika mengimami kaum muslimat, maksud saya. Ya, para wanita juga mereka jadi imam, maka sebelumnya dikatakan azan dan iqamah. Intinya boleh kalau ingin berazan dan beriqamah. Tetapi untuk iqamah lebih dianjurkan dibandingkan berazan. Demikian. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga permasalahan menuntut ilmu tadi menjadi perhatian serius buat antum-antum sekalian. Ya. Jangan sampai menonton video walau video pendeknya. Ustaz-ustaz yang tidak benar ilmunya dan tidak benar manhajnya. Walau video pendeknya, walau menggugah hati. Ya, karena selain ustaz-ustaz seperti itu masih banyak ilmu yang lebih benar dan lebih manhaj. Lebih benar manhajnya. Kenapa demikian? Karena syubhat bisa mengganggu manusia. Syubhat bisa mengganggu manusia dan membuat orang akhirnya tidak istiqamah. Ini permasalahan bukan hanya sekedar permasalahan person seseorang. Tidak. Tetapi ini permasalahan tata cara menuntut ilmu. Yang saya mengucapkan ini, saya nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Maka saya katakan dengan mil'u fami, dengan sadar saya mengatakan ini untuk mengingatkan kaum muslimin. Ya, tuntutlah ilmu dari seorang yang paling yang berhak untuk dituntut ilmunya, yaitu orang yang mengajarkan ilmu yang benar berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis dan dengan manhaj yang benar, yaitu memahami agama dengan pemahaman para salafus saleh. Ya, demikian. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.